إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan yang kemarin tentang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang inti kisahnya bahwa Umar bin Khattab beliau diberikan atau beliau membawa jubah dari kain sutra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, wahai Rasulullah, jubah ini bisa Anda beli untuk menemui tamu utusan dari negara lain dan untuk salat Id. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu. Pakaian semacam ini adalah pakaian seseorang yang tidak punya bagiannya di alam akhirat. Beberapa saat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan jubah kepada Umar bin Khattab dari kain yang sama, kain sutra. Maka Umar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, dulu Anda mengatakan bahwasanya baju ini adalah baju orang yang tidak bisa masuk surga. Tapi sekarang Anda mengirimkan kain ini untuk saya pakai atau kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'uha aw tusibu biha hajatak." Engkau bisa menjualnya atau engkau bisa menunaikan hajatmu atau keperluanmu dengan jubah ini. Hadis ini yang kita azami Allah wa iyyakum membawa faedah yang sangat banyak. Anda tidak perlu menyebutkannya sendiri, cukup yang disebutkan oleh Syekh Ali hafizahullah. Beliau mengatakan, qala al-'allamah at-Tindi, berkata al-'allamah at-Tindi, minhu, dari hadis ini, ulima, diketahui, anna at-tajammula yawmal 'idi, bahwa berhias diri at-tajammul pada hari raya, kana 'adatan mutaqarraratan, merupakan sebuah adat kebiasaan yang sudah paten, bainahum, yang terjadi di antara mereka. Walam yunkirha nabiyyu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, fa'ulima baqa'uha, maka adat ini pun diketahui tetap bisa untuk dilaksanakan. Faedah yang pertama dari hadis ini, jadi tatkala Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah membawa jubah dari kain sutra, maka dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, belilah baju ini untuk hari raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengomentari bahwasanya, wahai Umar, baju semacam ini hanya untuk orang-orang yang tidak mempunyai bagian di alam akhirat. Komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua hal yang perlu untuk kita cermati. Yang pertama, Rasulullah mengomentari model baju dan Rasulullah tidak mengomentari ucapan Umar bahwa engkau berhias diri untuk hari raya. Menunjukkan bahwa yang dipahami oleh Umar bin Khattab bahwa pada hari raya itu memakai pakaian yang lebih atau memakai pakaian yang bagus daripada hari-hari yang sebelumnya, dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan. Dan Rasulullah cuma mengingkari macam dari baju tersebut, yaitu baju yang terbuat dari kain sutra. Itu yang pertama. Jadi takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya hal itu diperbolehkan dan hal itu merupakan adat kebiasaannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Hafidz Ibnu Hajar, berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruwiya awrawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi bi isnadin sahih. Ibnu Abi Dunya dan Imam Al Baihaqi dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil 'idain, bahwasanya beliau memakai baju yang terbaik pada dua hari raya. Ibnu Umar kenapa sering disebut oleh para ulama dan sering dinukil oleh para ulama kita? Karena beliau adalah salah satu di antara para ulama yang paling istibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada masalah-masalah yang sebenarnya tidak diperintahkan untuk istibah kepada Rasulullah dalam hal-hal semacam itu, tapi karena saking cintanya Ibnu Umar dengan Rasulullah, maka beliau pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang beliau lakukan. Oleh karena itu, meriwayatkan di sini Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa tatkala Ibnu Umar memakai baju yang paling baik pada dua hari raya, menunjukkan bahwasanya itu ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harap dipahami, lafaz ahsana thiyabihi, baju yang paling baik, itu bukan berarti baju baru. Anda katakan hal ini karena sudah merupakan tren zaman bahwa kalau menjelang hari raya yang tersibukkan adalah mencari model dan mencari baju baru. Itu enggak apa-apa asalkan tidak sampai takalluf. Jadi hal itu tidak mengapa, karena biasanya baju baru itu adalah baju yang paling baik dan itu sahih. Akan tetapi kalau pemahaman itu sampai membawa kepada tasyadduj, sampai membawa kepada memberatkan diri, sampai membawa kepada hal-hal yang sebenarnya dia tidak mampu, tapi karena memahami yang namanya hari raya itu bajunya harus baru, maka menjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Sunnahnya pada hari raya itu baju yang terbaik di antara baju yang dia miliki. Kalau memang saat itu dia memiliki baju baru, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak, maka baju yang ada tapi dipilih baju yang terbaik tatkala dipakai pada hari raya tersebut. Allahu a'lam. Wakala ayat berkata Habib Ibn Hajar juga, wajhul istidlal, sisi pengambilan dalil min jihati taqririhi, adalah dari sisi persetujuan Rasulullah li Umar kepada Umar Ibn Khattab ala aslit tajammuli lil jum'ati, kepada pokok atau dasar asal memakai baju atau berhias diri pada saat Jum'atan. Wa qasaral inkara ala lursi misli tilkal khullah, dan Rasulullah hanya mengingkari pakaian semacam pakaian itu, yaitu yang menggunakan kain dari sutra. Likauni hadhat harira, karena baju tersebut terbuat dari kain sutra. Ada sebuah hal yang dicermati, bahwa dalam sebuah kaidah usuliyah, kaidah usul fikih, kalau ada seorang sahabat mengucapkan sesuatu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melakukan sebuah perbuatan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengingkari, tapi yang diingkari oleh Rasulullah itu cuma bagian tertentu, itu menunjukkan bahwasanya asal dan pokok yang diucapkan atau dilakukan itu tidak mengapa. Dan ini sering dipahami salah. Ambil contoh mudah, sesuatu yang sering salah dipahami. Peristiwa besar pasca perang Badar. Ini peristiwa besar pasca perang Badar, sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Badar, 70 orang dari pembesar atau 70 orang dari orang kafir Quraisy wafat atau mati. Oleh Rasulullah diperintahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di Bukit Badar. Tak kira mereka sudah dimasukkan ke situ, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong dari atas, apakah kalian sudah menemukan bahwa yang dijanjikan oleh Allah adalah sebuah kebenaran, dan kami sudah menemukan bahwa yang janji Allah kepada kami adalah sebuah kebenaran. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah ditujukan kepada orang-orang yang orang-orang kafir yang sudah meninggal di dasar sumur tua di Bukit Badar. Jadi Rasulullah ngomong kepada mereka. Umar melihat kejadian itu ngomong, ya Rasulullah, apakah Anda ngomong dan bicara kepada orang-orang yang telah meninggal dunia? Apakah mereka bisa mendengar? Itu komentar dari Umar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, engkau tidak tahu bahwasanya mereka lebih mendengar terhadap ucapanku daripada kalian. Perhatikan ya, hadis ini sering dipahami salah oleh sebagian orang. Sering sekali orang mengatakan hadis ini adalah dalil tentang bahwa orang yang telah meninggal dunia itu mendengar terhadap ucapan orang yang masih hidup, sehingga dibuatlah istilah tapi. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu mendengar apa yang diajarkan oleh orang yang mati. Dengan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada seseorang atau kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka meninggal pasca perang Badar. Ketahui bahwa sebenarnya hadis ini berbalik. Hadis ini adalah dalil bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengar ucapan orang yang mati. Dari sisi mana letak pengambilannya? Letak pengambilan dalilnya yang kuat, bahwa tatkala Umar Ibnu Khattab melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara sama mereka? Apakah mereka bisa mendengar? Dari mana Umar mengetahui ucapan ini? Atau dari mana Umar ngomong semacam ini seandainya beliau sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya memang orang yang telah meninggal dunia itu tidak dapat mendengar? Dan itu pas dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tusmi'ul mauta, wahai Muhammad, bahwasanya engkau tidak bisa membuat orang yang telah mati meninggal dunia. Itu faedahnya yang lain. Bahwasanya pengingkaran atau komentar kritikan dari Umar menunjukkan bahwasanya yang beliau pahami dan dipahami oleh para sahabat, orang yang telah meninggal dunia tidak dapat mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun jawaban dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa mereka lebih mendengar daripada kamu saat ini wahai Umar bin Khattab, itu adalah pengkhususan dari kaidah umum. Bahwasanya mereka saat ini itu lebih mendengar daripada engkau wahai Umar bin Khattab. Apa bukti bahwa ini sebuah pengkhususan? Bukti bahwasanya ini sebuah pengkhususan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal ini kecuali satu peperangan ini. Tidak pada saat perang Uhud, tidak pada saat perang Khandaq, dan tidak saat perang-perang yang lain. Yang kedua, seandainya hal ini dipahami umum oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka akan mengamalkan kepada orang-orang kafir setiap kali terjadi pertempuran. Ternyata tidak ada. Tidak ada satu riwayat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mencontoh perbuatan Rasulullah yang ini, menunjukkan bahwasanya ini adalah kehususan Rasulullah saat itu dan tidak terjadi pada yang lain. Dan itulah sebuah kaidah penting yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam Al-Iqtisam, bahwasanya beliau mengatakan, kalau ada sebuah perbuatan Rasulullah dan ada sebuah ucapan Rasulullah, akan tetapi tidak diikuti oleh satupun sahabat, menunjukkan bahwasanya itu adalah pengkhususan Rasulullah kepada pengkhususan hukum kepada Rasulullah saja dan tidak kepada orang lain. Contohnya tadi, contoh yang lain adalah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membiarkan ludahnya dibuat tabarruk oleh para sahabat, membiarkan air serta sisa wudhunya dibuat rebutan oleh para sahabat, membiarkan Ummu Sulaim untuk memeras keringat Rasulullah untuk dijadikan minyak wangi, itu dibiarkan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwasanya itu boleh. Akan tetapi apakah para sahabat melakukan itu kepada Abu Bakar? Apakah para sahabat melakukan itu kepada Umar? Dan apakah para tabi'in melakukan itu pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak ada seorang pun di kalangan para salaf yang melakukan itu kecuali kepada Rasulullah. Menunjukkan hal itu adalah pemutusan. Dan itu harus dipahami. Karena seringnya hadis itu dipelintir makna. Jadi yang asalnya menunjukkan keharaman menjadi kebolehan. Bagaimana masalah hadis nyanyian yang kebatan. Kita kembali ke masalah. Bahwa tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan oleh Rasulullah, pakaian ini Anda pakai untuk berdias diri tatkala salat Id. Rasulullah cuma ngomong atau Rasulullah tidak berbicara wahai Umar, enggak ada bedanya hari Id dengan hari yang lain. Bukan itu komentar Rasulullah. Rasulullah tidak ngomong untuk apa kok bagus-bagus segala. Enggak itu komentar Rasulullah. Tapi komentar Rasulullah, baju ini baju orang yang tidak mempunyai bagian akhirat. Menunjukkan bahwasanya ucapan Umar di awal itu benar. Saat Id berhias, tapi jangan menggunakan baju semacam ini karena baju ini adalah baju dari harir atau baju dari sutra yang tidak boleh digunakan oleh kaum laki-laki dari kalangan kaum muslim. Allahu akbar. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni, hadza yadullu ala anna at-tajammul 'indahum. Hadis ini menunjukkan bahwa berhias diri bagi mereka yaitu bagi kalangan para sahabat di hadhihi al-mawadhi' kana mashhura, di tempat-tempat kayak begini yaitu saat menerima tamu agung atau saat saat ada tamu agung. Karena Umar mengatakan yakni tastabilu bihal wumut atau wal wumut, dan saat menghadapi atau saat berhari raya adalah sesuatu yang masyhur di kalangan para sahabat. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-thayba waz-zinata fi kulli 'ain. Saya mendengar para ulama, kalau yang mengatakan Malik berarti para ulama adalah para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, karena beliau adalah jajaran apa? Para tabi'in dan para sahabat, karena beliau adalah pada jajaran tabi'ut tabi'in. Yastahibbuna at-thayba, mereka mensunnahkan untuk memakai minyak wangi, wazinata dan perhiasan, dalam artian yani sesuatu yang dia bisa menghias diri, pakaian yang bagus dan lain-lain, fi kulli idin, setiap kali Id Fitri dan Id Al-Adha. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, kana yalbasu lil khuruj ilayhima ajmala thiyabih, bahwasanya Rasulullah tatkala keluar untuk salat Id beliau memakai baju yang paling baik. Fakala lahu ullatun yalbatuha lil'idain wal jum'ah. Beliau itu mempunyai baju yang biasa cuma beliau pakai tatkala salat Id dan tatkala salat Jumat. Wa marratan kana yalbasu burdaini akhlarain. Terkadang beliau memakai dua baju hijau. Wa marratan burdan ahmara. Dan terkadang beliau memakai baju berwarna merah. Walaysa huwa ahmaru musmata, dan ini baju ini bukan baju merah yang semuanya merah, jadi semuanya berwarna merah. Kama yazunnuhu ba'dun nas, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Fa innahu law kana kadzalik, karena seandainya semacam itu jadi merahnya itu merah semua, lam yakun burdan, maka itu tidak dinamakan sebagai burd. Wa innama fihi khututun, baju ini adalah baju yang bergaris-garis umrun, yang garis-garisnya berwarna merah, kal burudil yamaniyah, sebagaimana baju yang berasal dari Yaman. Keterangan Imam Bukhari yang ini yang bagian pertamanya insyaallah waleh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang paling baik tatkala salat Id dan tatkala hari Id. Tapi ada satu masalah belakang, yaitu bahwasanya Rasulullah memakai baju yang berwarna merah. Masalah ini ya, Uhud adalah medan pertempuran dahsyat di kalangan para ulama. Khilaf sangat panjang dan sangat lebar di antara para ulama tentang hukum memakai baju berwarna merah bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan ada masalah. Bagi kaum laki-laki. Tahu anak, saya ingat anak sampai 7 kaum. Sampai 7 pendapat di kalangan para ulama. Kita kuatkan saja yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim di sini, karena sekarang bukan waktu untuk membahas khilaf di antara para ulama. Khilaf ini didasari oleh sebuah dalil. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang berwarna merah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memakai burdan ahmar. Burdan ahmar sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari. Memakai burdan yang berwarna merah. Karena antara dua hadis yang sahih ini berbenturan, maka terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Yang dikuatkan oleh Imam Bukhari Al-Jauzi rahimahullahu taala bahwa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baju merah yang merah mutlak, jadi warna polos tapi semuanya berwarna merah, merah apapun juga, baik merah tua, merah hati, merah muda, merah cincin, merah jingga, merah pink ataupun merah, pokoknya berwarna merah. Kalau warnanya itu polos mutlak, itu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan yang kuat oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Adapun warna merah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah burd. Dan yang namanya burd adalah pakaian ala Yaman. Pakaian yang terbuat dari Yaman, yang mana pakaian terbuat dari Yaman biasanya adalah warna, bukan warna polos, tapi ada corak garis-garis. Jadi boleh mengatakan jadi walaysa huwa ahmar usmata, yang dipakai oleh Rasulullah ini bukan merah murni, tapi fihi khututun humrun, baju warna dasarnya bukan warna merah tapi ada garis-garis berwarna merah. Itu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan warna merah yang murni. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akan tadi akuan. Anda kata. Khilaf dalam masalah ini panjang sekali. Sebagian ahli ilmu menyatakan pokoknya baju merah dikit banyak merah haram. Itu sebagian kaum. Sebagian yang lain merah tak apa-apa, makruh tapi ya, bukan haram tapi sekedar makruh. Pendapat ketiga adalah pendapat yang menurutnya Al-Jauziyah, yaitu kalau merah murni haram. Kalau cuma garis-garis merah tidak apa. Pendapat yang keempat, bahwa merah ini bukan semua merah, tapi merah murni, yaitu merah mu'asfar. Merah bercampur kuning yang mengkilap. Jadi merah ada campuran warna kuning dikit yang mengkilap. Kalau kena sinar itu mengkilap. Itu pendapat yang keempat. Pendapat 5, 6, 7 masih banyak. Tapi ya tuan, sebuah kaidah yang kita pahami, sebuah kaidah yang harus dipahami, bahwa al-khuruj min khilaf matruh. Jadi keluar dari khilafnya para ulama itu dituntut. Di apa itu dituntut atau disunahkan, kecuali kalau kita terjerumus kepada khilaf yang lain. Ihtiyatan dan lebih hati-hatinya, jangan menggunakan baju semacam ini kecuali kalau memang warna merahnya cuma sedikit sekali, karena zahir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai burd yang Allahu a'lam shawab. Tapi yang inti bahwa memakai baju yang terbaik saat salat Id adalah sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan adat kebiasaan para sahabat dan terus terjadi sampai saat ini di kalangan kaum. Baik. Berkata Syekh Ali selanjutnya, al-khuruju ilal musalla. Keluar menuju ke tempat salat. Lafaz al-musalla dalam bahasa Arab artinya adalah lapangan luas untuk tempat salat. Dan Anas sering memperingatkan ini banyak, bahwa dalam bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, yang namanya masjid itu harus besar, kan itu. Yang namanya tempat sholat tapi kecil, itu namanya musola atau langgar atau sholat. Itu konteks bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, semua tempat yang ada bangunannya, yang dibangun untuk tempat ibadah namanya masjid. Sedangkan musala adalah tanah luas, tanah terbuka yang digunakan untuk salat-salat umum, salat Id, salat Istisqa, salat minta hujan, dan kalau perlu untuk salat jenazah atau salat-salat yang sifatnya itu umum, itu dinamakan dengan musala. Jadi sangat fatal sekali kalau kemudian kita membawa lafaz musala ini kepada makna masjid, padahal itu sesuatu yang sangat berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. An-Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah yakhruju yawmal fitri wal adha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ilal musalla, kepada atau ke tanah lapang. Fa'awwal syai'in yabda'u bihi as-salatu. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini atau di tempat itu adalah salat. Qala al-Allamah Ibnu al-Hajj al-Maliki. Al-Imam Ibnu al-Hajj al-Maliki mengatakan, "As-sunnatu al-kadhiyatu fi salatil 'idain." Sunnah yang berlaku tentang salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, antakuna fil musalla, dikerjakan di musalla, di tanah lapang. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini, yaitu Masjid An-Nabawi, afdalu min alfi salatin fi ma siwah, lebih baik daripada 1000 salat di selain Masjid Nabawi, illal Masjid Al-Haram, kecuali di Masjid Al-Haram. Thumma huwa ma'a hadhihi al-fadilah, meskipun dengan keutamaan yang besar macam ini, kharaja wa tarakahu, Rasulullah keluar dan Rasulullah meninggalkan atau tidak salat di Masjid An-Nabawi. Perhatikan ya, poin hadis yang berbicara tentang tempat salatnya Rasulullah itu semuanya menyatakan bahwa tempat salatnya Rasulullah itu kalau salat Id di musalla. Jadi itu adalah tempatnya di musalla. Hanya ada satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Ulumul Maram bahwa beliau pernah sekali salat di masjid tatkala hujan. Hadis ini sangat banyak dipertanyakan oleh para ulama dan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih cenderung untuk mengatakan kedhaifannya. Baik, anggaplah sekarang hadis ini sahih. Maka berarti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara umum salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu dilakukan di tanah lapang. Kan Rasulullah diwajibkan untuk puasa Ramadan tahun berapa? Puasa Ramadan. Kapan perintahkan puasa Ramadan? Tahun 6 itu haji. Tahun 8. Tahun 6 itu umrah dan haji, tahun 8 itu masuk ke Mekah. Tahun kedua, saya. Tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah meninggal tahun 9. Ada 8 tahun. Tahun 2 atau 9 tahun. 2, 3 sampai tahun ke-10 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id itu di lapangan. Dengan anggapan bahwasanya hadis tadi sahih, berarti ada satu waktu Rasulullah pernah melaksanakan di masjid itu pun pada waktu hujan. Tapi hadis cenderungnya adalah hadis dhaif. Kalau begitu ya kuat, tidak disangsikan lagi bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id itu dilakukan di lapangan terbuka dan bukan di masjid. Apalagi didukung bahwasanya Masjid An-Nabawi itu tidak semacam masjid-masjid yang lainnya. Masjid An-Nabawi itu tidak semacam masjid-masjid yang lainnya. Salat di dalam Masjid Nabawi itu semacam 1000 salat di tempat yang lain. Meskipun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat di Masjid Nabawi dan beliau salat di tempat terbuka. Baik, ada dua syubhat yang sering muncul ke permukaan. Mereka mengatakan Rasulullah salatnya di tanah lapang terbuka karena masjid itu tidak muat. Itu yang pertama yang sering kita dengar. Karena saat itu Masjid Nabawi tidak muwatir. Sekarang masjidnya itu muwatir. Untuk apa salat di lapangan? Itu yang pertama. Yang sering juga kita dengar bahwa kalau salat di masjid kan suci, sedangkan salat di tempat yang lain kan mungkin kotor atau mungkin najis. Kemudian azannya Allah ya. Yang pertama, anggapan bahwasanya salat di Masjid An-Nabawi saat itu tidak muat adalah sebuah anggapan yang perlu dipertanyakan. Pertama, karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau dulu, kalau sekarang, salat subuhnya satu shaf, salat jumatnya masjidnya nggak muat, kan gitu. Kalau salat id, malah sama halaman-halaman masjidnya nggak muat. Tapi jangan katakan itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah yang salat jumat itu sama dengan salat subuh. Jadi anggapan bahwasanya nggak muat itu masih dipertanyakan. Yang kedua, anggaplah memang tidak muat. Anggaplah memang tidak muat. Lalu kenapa Rasulullah tidak mengambil jalan separuhnya di masjid, separuhnya di luar? Kok mutlak ada di luar semuanya? Jadi kalau memang anggapannya itu cuma karena tidak muat, seharusnya Rasulullah sebagiannya di masjid, sebagiannya di luar yang tidak muat, sebagaimana dilakukan dalam masjid-masjid sekarang ini. Ternyata Rasulullah SAW tidak melaksanakan. Yang ketiga, anggaplah Masjid An-Nabawi tidak muat, bagaimana dengan Masjidil Haram? Yang mana Rasulullah SAW waktu Mekah pada tanggal atau pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti ada 2 tahun, yaitu tahun ke-9 dengan tahun ke-10. Yang saat itu Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Seandainya Rasulullah SAW melakukan salat Id itu hanya karena masjid tidak muat. Apakah kita bayangkan Masjidil Haram saat itu tidak muat? Padahal kota Mekah saat itu yang kaum muslimin cuma itu saja. Jadi anggapan yang kuat bahwasanya itu karena tidak muatnya masjid adalah sebuah anggapan yang terlalu dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau dianggap karena sholat di tanah terbuka itu kotor atau najis, maka kita katakan bahwa al-asal pada dasarnya tanah manapun juga itu suci dan boleh digunakan untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan suci. Sedangkan juga bahwasanya anggapan kekotoran, anggapan kenajisan itu juga ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ada pada zaman sekarang. Kalau sekarang ada kemungkinan najis, bukankah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada kemungkinan najis? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris kemungkinan semacam itu, maka sekarang pun tidak perlu kita gubris kemungkinan-kemungkinan semacam itu. Ditambah lagi, bukankah masjid yang ada pada zaman Rasulullah itu tanpa lantai? Bukankah masjid yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanah pasir? Apa buktinya? Buktinya tatkala Rasulullah salat, kemudian turun hujan, maka wajahnya Rasulullah penuh dengan lumpur. Mana ada lumpur kalau memang tanahnya adalah tanah keramik? Menunjukkan bahwasanya saat itu tanah yang ada di dalam Masjid An-Nabawi itu sama dengan tanah yang ada di luar Masjid An-Nabawi. Sama-sama ada kemungkinan untuk terkena najis. Kalau memang sama-sama ada kemungkinan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di luar, menunjukkan bahwasanya hal itu dilakukan atau hal itu adalah sunnah Rasulullah yang ada pada saat ini. Allahu a'lam. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, as-sunnatu an yusalli al-'id fil musalla. Yang sunnah adalah salat Id itu di tanah lapang. Amara bidzalika Ali bin radhiyallahu anhu memerintahkan hal itu. Wastahsanahu al-Auza'i, yang dianggap baik oleh Al-Imam Al-Auza'i wa ashab ar-ra'i dan ashab ar-ra'i, jadi orang-orang para ulama di daerah Kufah. Wa huwa qawlu Ibn al-Munzir, dan ini adalah ucapannya Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu taala. Baik. Faman ra'a 'ala al-khuruji ila al-musalla, barang siapa yang merasa lemah tidak bisa keluar ke tanah lapang, lima rozin au kibari sinin, mungkin karena dia sakit atau mungkin karena sudah tua, falla fil masjid, maka dia boleh untuk sholat di masjid. Wala haraja alaihi insyaallah, dan tidak mengapa hal itu dia lakukan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau sholat di lapangan suatu ketika ada uzur. Misalkan satu-satunya tanah di lapangan itu tanah A, saat itu banjir, gak mungkin tanah atau gak mungkin sholat di luar, silahkan sholat di masjid. Atau mungkin saat-saat tertentu, ini pagi hari, bakal sholat subuh, hujan mengguyur tempat, tidak mungkin sholat di lapangan, maka lakukan sholat di masjid. Yang penting tatkala ada uzur, maka lakukan sholat di tempat yang memungkinkan untuk sholat. Tapi tatkala tidak ada uzur, maka sunnah nabawiyah, sunnah Rasulullah dan para sahabatnya adalah salat di tanah lapang dan tanah terbuka, bukan salat di masjid. Wahahuna tanbihun la budda min, ada sebuah peringatan yang perlu untuk dipahami. Wa huwa annal hadafa, bahwa tujuan minas salati fil musalla, dari salat di tanah terbuka, istima'u uzmil muslimin, mengumpulkan sebagian besar kaum muslimin, fi makanin wahidin, di satu tempat. Bainama alladzina ra'ul yawm, namun saat ini yang kita lihat, fi kathirin minal bilad, di kebanyakan negeri, ta'addudul musallayat, jadi banyaknya tanah-tanah lapang yang digunakan untuk salat. Walau min ghairi hajatin, meskipun tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Wa hadza amrun tanabbaha al-ulama'u 'ala karahatihi, dan ini adalah sebuah perkara yang mana para ulama telah memperingatkan atau telah memberikan peringatan tentang dimakruhkannya perbuatan semacam ini. Bal qad asbahat ba'dul musallayat, bahkan sebagian tempat salat saat ini sudah menjadi manabir hizbiyah, sudah menjadi mimbar-mimbar hizbi, tatafriqi kalimatil muslimin, untuk memecah belah kalimat kaum muslimin. Wala haula wala quwwata illa billah. Sadaqa syekh rahimahullah. Bahwa ya tuan, kenapa kok salat itu, jadi kalau kita lihat bahwa kumpulnya kaum muslimin itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bermacam-macam. Ada kumpul harian setiap hari 5 kali di masjid-masjid kampung mereka. Saat itu orang boleh salat di masjid, boleh salat di masjid-masjid daerahnya, di kampung-kampung, di masjid RT, di musala, di langgar atau di apa itu RT dan RW-nya. Apa buktinya? Saat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu tidak cuma satu. Tapi masjid itu banyak. Masjid umum atau masjid yang paling pokok adalah Masjid Nabawi. Tapi ada masjid-masjid lain. Apa bukti bahwasanya pada zaman Rasulullah ada masjid-masjid lain? Saat itu ada Masjid Quba. Lihatlah hadis Mu'adz bin Jabal. Tatkala sudah selesai salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya atau ke rumahnya. Saat itu orang-orang di kampungnya belum sholat, masih nunggu imam, tidak ada imam. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjadi imam di masjid kampungnya tersebut. Berita bahwasanya saat itu ada masjid lain. Dan yang ketiga, bahwasanya saat itu ada masjid lain. Lihatlah hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Tatkala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak, ya Rasulullah, saya ingin salat bersama antum di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah mengatakan, inni araftu annaka tuhibbi aw annaki tuhibbin salata ma'i, saya tahu bahwasanya kamu kepingin salat bersama saya, akan tapi salatuki fi baitiki khairun min salatuki fi darik, wa salatuki fi dariki khairun min salatuki fi masjidi qaumik, wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatuki fi masjidi hadha. Wahai Ummu Sa'id atau Ummu Humaid As-Sa'idiyah, bahwasanya kalau kamu salat di kamar khusus kamu, itu lebih baik daripada kamu salat di rumahmu di ruang lain. Dan kamu salat di rumahmu lebih baik daripada kamu salat di masjid kampungmu. Dan kamu salat di masjid kampungmu lebih baik daripada kamu salat di masjidnya, di masjid An-Nabawi. Menunjukkan bahwasanya saat itu sudah ada masjid-masjid kampung, dan itu digunakan untuk salat pada salat lima waktu. Tapi kemudian pada hari Jumat, yang dimana saat itu ada perintah salat Jumat, sebenarnya masjid-masjid kampung itu dikosongkan masuk ke masjid umum, masjid satu. Satu masjid satu daerah. Itu sebenarnya sunnahnya. Apa buktinya? Bahwasanya saat salat Id atau saat salat Jumat itu orang-orang kaum muslimin yang dari daerah Al-Awal, Al-Awal itu daerah pinggiran kota Madinah, yang biasanya digunakan untuk mengembalakan unta dan kambing, itu orang-orang daerah sana itu pada berdatangan untuk sholat di masjid An-Nabawi. Menunjukkan bahwasanya sholat saat Jumatan itu satu tempat. Oleh karena itu, termasuk sesuatu yang makruh, kalau sholat di satu kampung, sholat Jumatnya dua tempat tanpa ada perlu. Gara-gara pisah partai, gara-gara pisah RW, dua masjid sama-sama digunakan untuk sholat, yang masjid satu cuma tiga shaf, yang masjid satunya juga cuma tiga shaf. Satu yang makruh juga. Kecuali kalau ada hajah. Misalkan masjid satu-satunya di kampung yang besar itu satu, gak muat beludak ke jalan dan itu memadorotkan kaum muslimin, lakukan masjid namanya. Atau mungkin sesuatu yang tidak mungkin kita bersatu dengan orang-orang tertentu, misalkan ada satu-satunya masjid yang besar di situ adalah masjid yang di depannya ada kuburan, mau apa lagi? Kita tidak mungkin salah di situ. Maka saat itu kita tegakkan Jum'ah sendiri ala ahli atau dengan kaum ahli sunnah wal jamaah, karena memang ada hajat yang tidak memungkinkan untuk salat bersama. Tapi tanpa ada hajat, maka salat Jumat di banyak tempat tanpa ada berluat adalah suatu yang dimakruhkan dan dibenci oleh para ulama. Kemudian untuk salat Id, antara masjid-masjid yang digunakan untuk salat Jumat itu dikumpulkan jadi satu, laki-laki dengan wanita, yang haid dan yang nifas kalau kuat datang ke tempat itu. Hanya saja yang haid dan yang nifas tidak melakukan salat, mereka hanya mendengarkan dakwah dan muslimin, yaitu mendengarkan seruan kaum muslimin untuk khutbah Id, Al-Fitr dan Id Al-Adha akan tapi kuat. Sebuah bencana pada zaman ini. Sebuah bencana yang ada pada zaman ini. Memang sholat di musholla dilakukan, tapi bukan dengan dalil atau bukan dengan tujuan syar'i yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sholat di tempat masing-masing, di halaman rumahnya, di halaman kantornya, karena sebuah keperluan-keperluan tertentu, dan ini akan semakin memecah belah kaum muslimin. Kita sering kita lihat dan kita dengar bahwa misalkan di kampung itu sama-sama harinya sama, ada sholat di lapangan, tapi ada kelompok tertentu sholat di halaman kantornya sendiri dengan alasan karena mereka begini dan begitu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah mereka itu kaum muslimin atau bukan kaum muslimin? Kenapakah barisan kaum muslimin yang pecah hanya karena hal-hal tertentu, padahal mungkin yang memecahkan diri atau yang memecahkan diri itu adalah orang-orang tertentu, beberapa orang atau mungkin cuma puluhan orang. Kecuali kalau memang hal itu ada perlu dan ada hajah, ada sesuatu yang mendesak yang memang harus dilakukan perbuatan tersebut. Allah Az-zihab wa iyab ila al-musalla. Apa sunnah pergi dan berpulang dari tempat salat? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kan nabiyyu idza kana yawm 'aidin khalafa at-tariqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'aid, apabila beliau pada hari raya 'aid itu khalafa at-tariq, beliau berbeda jalan. Dalam artian tatkala pergi lewat satu jalan dan tatkala pulang bukan jalan yang tadi beliau berangkat. Itu namanya khalaf at-tariq. Jadi jalan pergi dengan jalan pulang itu berbeda. Qala Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariq yawm al-'id. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda jalannya tatkala beliau sholat id. Fayadhhabu fi tariqin, beliau pergi untuk satu keperluan. Beliau pergi pada satu jalan. Wa yarji'u fi akhar, dan pulang pada jalan yang lain. Faqila, ada yang menyatakan li yusallima ala ahli tariqin. Beliau lakukan ini untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada pada dua jalan tersebut. Wakila, dan ada yang berpendapat liyana barokatahu al-barikon, jadi agar barokahnya bisa diperoleh oleh kedua kelompok, dalam artian yang ada di jalan ini dan yang di jalan itu. Wakila, dan ada yang berpendapat liyakli hajataman lahu hajatun minhuma, untuk bisa menunaikan hajat atau keperluan orang yang punya perlu dari kedua jalan tersebut. Wakila, dan ada yang berpendapat liyuzhir sya'air, liyuzhir sya'air Islam, untuk menampakkan syiar Islam. Wakila, dan ada yang berpendapat wahuwa al-asah, dan ini pendapat yang paling benar, liyuzhir sya'air innahu lidzalika kullih, bahwa hal ini dilakukan oleh Rasulullah untuk ini semua. Wa li ghairihi minal hikami, dan untuk hikmah-hikmah lain allati la yakhlu fi'luhu minha, yang mana perbuatan Rasulullah tidak kosong dari hikmah-hikmah tersebut. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita azami Allah wa iyyakum, bahwa beliau itu kalau pergi untuk sholat id, maka beliau lewat perginya di satu jalan, kemudian pulangnya lewat jalan lain. Ini pulangnya itu melewati jalan lain. Itu adalah perbuatan Rasulullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hikmah dari ini semua? Apa hikmah dari ini semua? Sebelum kita bahas apa hikmah dari ini semua atau dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus sadar bahwa semua yang diperintahkan atau semua yang disyaratkan oleh Allah dan disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau perintah dan kalau tuntunan, pasti membawa hikmah yang besar. Kalau sebuah larangan, maka pasti membawa sebuah mafsadah dan bencana yang besar. Mungkin kita mengetahuinya atau mungkin kita tidak mengetahui. Kalau kita mengetahui ya kawan, maka alhamdulillah kita mengetahui itu semua. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, maka yakinlah bahwasanya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali membawa sebuah kebenaran, membawa sebuah maslahat, dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali membawa sebuah mafsadah. Yang harus kita depankan dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam, tatkala beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, beritahukanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam tu'min?" Wahai Ibrahim, apakah engkau masih belum beriman? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Ya Allah, saya sudah beriman bahwasanya engkau bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia hanya supaya hatiku semakin mantap dan semakin tenang. Dalam artinya, kawan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, maka patokan dasar kita iman. Kalau berupa perintah maka jalankan, kalau berupa larangan maka tinggalkan, kalau berupa perkara gaib maka imanilah. Baik. Kalau kita mengetahui bukti dari itu semua, kalau itu perkara-perkara gaib, maka alhamdulillah. Bahwasanya ada bukti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal khabaru kal mu'ayyan." Bahwasanya sekadar kabar itu tidak semata langsung melihat. Tapi kalau ternyata kita masih belum ada buktinya, maka yakinlah bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Kalau sebuah perintah maka jalankanlah. Kalau ternyata kita menemukan ada kebaikan padanya, maka alhamdulillah kita semakin manfaat. Tapi kalau ternyata belum menemukan faedah padanya, yakinlah bahwasanya perintah Allah pasti membawa sebuah faedah. Begitu juga dengan larangan. Bahwa kalau larangan pada jauhilah. Kalau ternyata kita menemukan orang yang mengerjakannya membawa maksadah, alhamdulillah kita semakin yakin. Tapi kalau ternyata orang yang melakukannya tenang-tenang saja, maka yakinlah bahwa larangan Allah pasti benar akan membawa sebuah maksadah. Ada kata-kata hal ini yang kuali bikin azam ya Allah wa iyyakum. Karena semakin zaman, semakin banyak orang-orang yang menggugat syariat. Semakin zaman akhir, semakin banyak orang-orang yang menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perkara-perkara baik, betapa banyak perintah Allah dan Rasulnya, betapa banyak perintah Rasulullah dan larangannya, itu kemudian orang tidak mau menjalankannya dan orang tidak mau mengimaninya sampai mengetahui bahwasanya itu terbukti begini dan begitu. Dan cara mengimani hal-hal syar'i semacam ini adalah cara mengimani yang fatal. Contoh mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu fa inna fi ahadi dawa ahad janahihi da wa fil akhari dawa." Apabila ada lalat yang jatuh ke minuman pada minuman salah seorang di antara kalian, maka jangan dibuang ke air, tapi masukkan lalat ke dalam lalu buang, lalu minum. Kenapa? Karena salah satu di antara sayap lalat itu mengandung obat dan salah satu di antaranya mengandung penyakit. Kalau dimasukkan ke dalamnya, maka air itu akan menjadi steril kembali dan layak untuk kembali diminum. Tapi kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah mengimani bahwa kalau air tercelup lalat, maka masukkan, kemudian lalatnya dibuang lalu minum. Salam. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan kaidah kedokteran, begini, begitu, begitu. Kemudian tidak beriman kepada hadis ini dan baru beriman kalau sudah ada perkataan dokter. Bahwa seorang ahli kedokteran ngomong setelah penelitian dengan mikroskop yang begini, begitu, bahwa memang benar air itu tatkala kemasukan lalat langsung dibuang banyak virusnya, banyak bakterinya. Tapi kemudian lalat itu dimasukkan kembali, masuk ke dalam dibuang, maka hilang bakterinya. Lalu orang itu baru percaya, maka orang itu tidak beriman kepada Rasulullah, tapi beriman kepada dokter. Dan itulah yang ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi hati-hati dengan wajah iman semacam ini. Baru percaya dengan berita baik, baru percaya dengan beritanya Allah dan Rasulnya, baru percaya kepada perintah Allah dan Rasulnya, kalau sudah ada bukti, maka itu adalah sebuah kefatalan. Sebuah kefatalan yang amat sangat nyata. Kayaknya orang itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, akan tapi sebenarnya orang itu adalah imannya kepada orang-orang yang menyebabkan dia mampu atau dia mau melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini. Kewajiban kita ya, kuat dan akhwat kalian, sebagai seorang mukmin apabila datang perintah Allah, datang kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imanilah, lakukan kalau itu perintah, tinggalkan kalau itu larangan, dan yakni percayai kalau itu adalah masalah-masalah yang gaib. Dalam masalah pun juga, baik itu dalam masalah-masalah akidah, ibadah maupun dalam masalah-masalah muamalah. Di sini Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mencoba untuk menemukan atau untuk mencari-cari kenapa Rasulullah kalau jalan beda jalan perginya di satu tempat, di satu jalan pulangnya pada jalan yang lain. Beliau mengatakan ada kemungkinan beliau di situ untuk mengucapkan salam kepada penduduk yang ada di tempat-tempat tersebut. Ada kemungkinan untuk supaya tempat-tempat itu mendapatkan berkahnya. Ada kemungkinan untuk bisa menunaikan hajatnya. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan begitu. Tapi sebuah kaidah bahwasanya perintah, bahwasanya syariat Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan hikmah apa yang ada pada perintah Allah dan perintah Rasulnya atau tuntunan Allah dan Rasulnya, maka yang sahih bahwa semua hikmah yang mungkin didapatkan itulah sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan kemungkinan hikmah-hikmah yang lain yang masih belum ditemukan itu pun menjadi hikmah dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Bukhari mengatakan wa huwa al-aqah innahu lidzalika kullih, bahwasanya itu semua dilakukan untuk melakukan semua hikmah-hikmah tersebut. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ba'da an dzakara al-aqwal as-sabiqah, setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat dia, wa idza lam yu'lam as-sababu, wa idza lam yu'lam as-sababu, apabila sebab dari ini semua tidak ditemukan atau tidak diketahui, ustuhibbat ta'assi qat'an, maka disunnahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Allahu a'lam. Karena bukankah Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwasanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah suri tauladan yang baik. Dan orang akhwan, sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Jadi itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan Ummu Salamah itu di antara perbuatan bagusnya adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta sebuah makanan, Rasulullah itu cinta pada sebuah makanan, maka makanan itu meskipun sebenarnya tidak disenangi oleh Ummu Salamah, maka beliau berusaha untuk menyenangi makanan tersebut. Dan apabila Rasulullah tidak senang atau tidak suka pada sebuah makanan, maka meskipun makanan itu adalah hobinya Ummu Salamah, maka beliau berusaha untuk tidak menyenangi. Padahal sebenarnya urusan makanan itu bukan sunnah. Rasulullah senang korma, kita tidak senang korma, tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari senangannya itu makan gandum, kita setiap hari senangannya makan nasi, tidak ada masalah. Karena itu masalah-masalah yang sifatnya adalah masalah adat kebiasaan. Beli orang Arab senang gandum, kita orang Indonesia senang nasi dan senang jagung, senang gaplek, itu terserah. Kan itu. Tapi bukti jadi orang kalau sudah demikian beratnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu akan semakin menambah kecintaan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada apa yang dia lakukan atas dasar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hikmah dari itu semua ataupun kita tidak tahu hikmah dari itu semua, hal ini harus kita sadari. Karena jadi keimanan di akhir zaman semakin meluntur dan semakin menipis, seakan-akan mereka mengatakan, jadi tatkala hal itu tidak wajib, maka tidak mengapa ditinggalkan. Tatkala hal itu tidak haram, maka tidak mengapa untuk dikerjakan. Kalau memang itu cuma sunnah ataupun cuma sebuah perbuatan yang makruh, itu adalah sesuatu yang harus kita hindari sebagai orang-orang yang ingin untuk meniti jejak salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan lihat, ada dua peringatan atau dua hal penting yang perlu untuk diperingatkan. Awal yang pertama, qala Imam Al-Bahawi, berkata Imam Al-Bahawi fi syarh sunnah, dalam syarh sunnah, wa yastahabbu an yardu an-nasu ila al-musalla ba'da ma sallaw as-subha li akhdhi majalisihim. Disunnahkan manusia atau kaum muslimin itu berangkat ke tanah lapang, ba'dama salat, jadi setelah mereka melakukan salat subuh, di akhri majalisihim, untuk mengambil tempat duduk mereka, untuk mengambil tempat duduk mereka di tanah lapang. Wa yukabbiru, dan mereka bertakbir. Wa yakunu khurujul imami fil waqtil ladzi yuwafi fihi shalata, dan keluarnya imam itu pada waktu sudah mau dikerjakan salat. Khamidina jani Allah wa iyyakum. Dua sunnah yang banyak orang meninggalkan. Bahwa baik ini salat fardu, salat jamaah dia, maupun salat Jumat, maupun sholat Id, sunnahnya makmumnya datang duluan. Sunnahnya makmum itu datang untuk siap-siap di masjid kalau memang itu sholat jamaah dan kalau memang itu sholat jamaah. Baik, maupun sholat Id, makmum datang selesai sholat subuh, persiapan gitu, makan atau apa yang perlu dipersiapkan, kemudian berangkat. Di sana sambil bertakbir, duduk ambil tempat bertakbir. Adapun imamnya jangan datang duluan. Imam itu sunnahnya kalau datang langsung sholat. Oleh karena itu dalam sholat jamaah, bila radhiyallahu anhu itu menanti dan melihat, selalu melihat pintu rumahnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ada di masjid. Begitu Rasulullah keluar pintu, beliau langsung mengqamat. Begitu juga dengan sholat Jumat. Jadi imam itu tidak datang duluan. Imam itu datang paling akhir, tatkala masuk masjid langsung naik mimbar. Begitu juga dengan sholat Id. Datang paling akhir, tatkala ketika lapang langsung mengerjakan sholat Id. Adapun yang dijelaskan oleh kebanyakan orang, kebanyakan namanya imam itu ya contoh. Misalnya sholat Jumat itu ya paling dulu datangnya, sholat jamaah itu juga paling dulu datangnya, biar makmumnya itu semangat karena imamnya datang duluan, itu mukhalafatus syar'. Itu bertentangan dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan sholat jamaah, sholat Jumat dan sholat Id datang paling belakang, dan itu adalah sunnah. Dilakukan oleh Rasulullah. Dia datang langsung melakukan sunnah. Kalau ada orang bertanya, lo kalau begitu imamnya kan nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Saya katakan ya, buat sunnah Rasulullah lebih di atas segalanya. Tanyalah sekarang dan hampir sama. Orang yang seorang yang tetangga masjid An-Nabawi, tetangga masjid Nabawi. Seorang yang sholat di Masjid Nabawi, sebagaimana saya katakan di awal, itu 1000 kali lipat dari sholat di tempat yang lain. Tapi pertanyaan muncul, seorang wanita yang tinggal di dekat Masjid Nabawi, seorang wanita, mana lebih baik bagi dia, sholat di masjid atau sholat di rumah? Kalau sholat jamaah, kalau sholat biasa, setiap hari. Mana lebih baik bagi seorang wanita, sholat di rumah atau sholat di Masjid Nabawi? Sholat di rumah. Meskipun sholat di Masjid Nabawi melebihi 1000 kali lipat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ummu Sa'id atau Ummu Umaid As-Sa'idiyah, engkau sholat di rumahmu lebih baik daripada engkau sholat di masjid kaummu, dan engkau sholat di masjid kampungmu lebih baik daripada engkau sholat di masjid hadza. Dan itu berlaku umum, jadi kepada seluruh kaum wanita. Begitu juga dengan ini, jangan katakan kalau begitu kan imam gak pernah sholat tahiyatul masjid. Kenapa ya puan? Karena sholat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada segalanya. Dan Rasulullah bersabda, khairul hadi hadi Muhammad. Tanya yang kedua, rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah. Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah mengatakan atau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau boleh mengatakan minat sunnati, termasuk perbuatan sunnah, anta kharuja ilal idi masya, engkau sholat Id itu jalan kaki. Seorang sahabat kalau mengatakan minat sunnah, maka hadis ini adalah hadis marfu. Hadis yang dimaksudkan adalah min sunnati Rasulullah. Jadi termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, keluar sholat Id itu jalan kaki, tidak naik kendaraan. Oleh karena itu, jadi termasuk hal yang perlu diingatkan bahwa meskipun sholatnya agak jauh atau meskipun tempatnya agak jauh, kalau memang masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan jalan kaki. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan untuk jalan kaki, misalkan ini tempat sholatnya itu 5 kilo dari rumahnya, mau jalan kaki ya 2 jam misalkan atau 3 jam gitu. Atau mungkin kondisi saat itu ini kondisi saat itu anak-anaknya si kecil-kecil itu anaknya 5 atau anaknya 6 si kecil-kecil tidak mungkin bawa naik jalan kaki karena masih kecil. Satu anak, satu ibunya minum 3, bapak minum 3, enggak mungkin kan itu. Mau digendong pakai apa? Kalau semacam itu mungkin kan. Tapi pada dasarnya kalau tanpa uzur dan kalau uzurnya masih bisa diminimalisasi, maka sholat Id atau pergi sholat Id itu dengan jalan kaki dan bukan dengan naik kendaraan. Allahu a'lam. Ini hal ini yang mungkin nanti Allah wa'iyakum beberapa hal tentang hukum. Beberapa hal tentang hukum sholat Id yang sampai pada masalah pergi dan pulang untuk sholat Id. Kita baca dulu. Apakah sholat Id di masjid itu juga termasuk bid'ah? Dan bagaimana kita menyikapi kalau di tempat kita tidak ada sholat Id yang tidak dilaksanakan di tanah lapang? Pertama yang penting, tidak ada keraguan pada diri anak bahwa sholat Id di masjid itu khilaf sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kemudian kita hukumi bahwa itu adalah sebuah fitnah? Masih perlu ditinjau. Bahwa kalau itu dengan sebuah keyakinan bahwa sholat di tanah lapang atau sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di tanah lapang, atau sama sekali memang tidak mau sholat di tanah lapang, maka cenderung untuk dikatakan bahwa ini itu adalah perbuatan kita. Dengan mereka dengan anggapan-anggapan yang di atas bahwa hal itu lebih baik daripada sholat di tanah lapang karena mungkin begini, karena tanah lapang itu ada najisnya, karena ini, karena itu, maka bisa membawa perbuatan ini kepada perbuatan bid'ah. Akan tetapi kalau tidak sampai pada keyakinan semacam itu, anak tidak bisa untuk mengatakan bid'ah, paling banter kita katakan bahwasanya hal itu adalah perbuatan yang berselisih dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tetap menghormati para ulama kita yang pendapat-pendapat semacam demikian. Adapun bagaimana yang harus kita lakukan tatkala tidak ditemukan atau di tempat kita tidak ada orang yang sholat di tanah lapang, mau bantu. Jadi kalau antum cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, mau sholat di tanah lapang sendirian, itu adalah memecah belah barisan kaum muslimin. Maka fattakullah wa tata'atum, lakukanlah kemampuan atau semampu antum, lakukanlah yang bisa kita lakukan sekedar kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang tetap sholat Id di masjid tanpa uzur? Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Sholatnya sah. Anda bedakan ya puan antara kita menghukumi sah dan tidaknya sholat dengan hal itu berselisih dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak berselisih? Tidak semua perbuatan yang tidak mencocoki syar'i kemudian kita hukumi tidak sah. Sebagai contoh mudah. Kalau ada orang sholat, kemudian dia sholat menggunakan, atau dia sholat laki-laki, orang laki-laki sholat memakai di tangannya itu ada cincin dari emas. Orang itu sholat, tapi di satu sisi dia melakukan perbuatan haram. Sholatnya sah, akan tetapi perbuatan haramnya haram. Orang haji menggunakan uang haram. Hajinya sah, tapi uang yang dia gunakan haram. Karena sah dan tidaknya ibadah, jadi sah dan tidaknya ibadah itu berkaitan dengan sempurnanya syarat rukun dan tidak adanya mawani. Kalau syarat rukunnya terpenuhi dan tidak ada yang sesuatu yang membatalkan, maka ibadah tersebut sah meskipun ada hal-hal yang kurang dari ibadah. Allah. Apakah kriteria musholla harus tanah yang rata ataukah ada keringanan untuk sholat di tanah yang tidak rata seperti daerah anak pegunungan, dan bagaimana menjaganya? Musholla itu tanah lapang dan tanah lapang tidak harus Nah, tidak harus salat. Yang penting tempat itu bisa digunakan untuk salat. Ini semacam bisa digunakan untuk salat. Adapun benar-benar gunung tanjakan yang tidak mungkin digunakan untuk salat, yaitu ini Allah tidak akan ditanyakan itu. Tapi tempat yang mungkin untuk salat meskipun tidak rata, benar-benar rata, maka itu adalah termasuk dalam kategori musalla insyaallah. Bagaimana menjamak antara hadis bahwasanya Rasulullah memakai baju merah bergaris yang dengan hadis setelah Rasulullah diberi baju oleh Abu Jahm yang bergaris-garis lalu dikembalikan oleh Rasulullah karena mengganggu sholatnya? Apakah hadis ini melarang baju bergaris? Hadis Abu Jahm itu yang anak tahu fihi alamat, jadi ada gambar-gambar atau ada corak-corak yang mengganggu pandangan mata. Bagaimana caraikan gabungan? Yang insyaallah gabungannya mudah. Tidak semua baju yang ada coraknya itu mengganggu. Jadi baju yang coraknya itu sekedar garis-garis tipis itu insyaallah nggak mengganggu. Tapi baju yang benar-benar jadi apa itu desainnya adalah memalingkan pandangan orang atau membuat orang harus mencermati atau mengganggu pandangan dia, maka baju dengan corak semacam itu harus tinggalkan tatkala melakukan sholat, baik itu sholat biasa maupun sholat ini. Apakah baju saja yang tidak boleh berwarna merah, sedangkan yang lain apa tidak termasuk hal tersebut seperti jilbab ataupun pakaian yang selain dari baju? Allahir dari hadis ini adalah semuanya, tapi tidak jilbab, karena jilbab itu tidak masuk dalam hal yang kita bahas. Jadi hukum tadi itu adalah bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum laki-laki insya Allah tidak menggunakan baju jilbab. Yang kedua, yang aku akan katakan bahwasanya masalah itu adalah masalah yang tajam, khilafnya di kalangan para ulama. Jadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah tadi adalah yang terlarang merah yang mutlak, warna merah murni, tidak ada garis-garis atau tidak ada jadi kombinasi dengan warna yang lain. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala, dan itu berlaku umum bagi kaum laki-laki, baik itu sesuatu yang sifatnya baju maupun yang lain. Apakah benar yang dinamakan dengan masjid itu adalah yang dipakai sholat Jumat saja? Lalu bagaimana hukum sholat di langgar atau surau bersama seluruh keluarga? Apa hukumnya sholat di masjid umum? Dalam istilah syar'i ada tiga atau tiga nama tempat sholat. Yang pertama musalla, yang kedua masjid. Kemudian istilah berikutnya dikembangkan oleh para ulama, ada masjid jami', ada masjid ghair jami'. Jadi istilahnya jadi tiga, musalla, masjid, dan masjidul jami'. Musalla adalah tanah terbuka, tanah lapang yang digunakan untuk salat-salat tertentu, salat Id, salat Isya, dan salat-salat yang lainnya, maka itulah yang dinamakan dengan musalla. Yang kedua, adapun masjidul jami' adalah masjid yang digunakan untuk, jadi adalah masjid yang digunakan untuk salat jamaah dan salat Jumat. Adapun masjid biasa itu adalah masjid yang digunakan untuk salat jamaah, akan tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat. Itu istilah yang ada di kalangan para ulama. Baik, bagaimana kita terapkan dengan negeri kita? Karena negeri kita itu ada masjid jami atau masjid agung, masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Ada masjid kampung, ada masjid keluarga tapi di halaman rumah. Masjid yang itu dibangun oleh keluarga pada dasarnya, tapi di halaman rumah, yang datang ke situ keluarga mereka, tetangga-tetangga, pokoknya ada di daerah situ datang. Ada masjid, ada tempat sholat di dalam rumah, kamar khusus tempat sholat. Ada tanah lapang. Tanah lapang yang ada di negeri kita itulah masalah. masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, apapun namanya, baik namanya masjid agung, masjid akbar, masjid jami atau masjid apa ataupun tidak menggunakan nama itu, maka dalam istilah syar'i namanya adalah masjidil jami. Adapun musala-musala kecil, langgar, surau, musala-musala kecil, maka itulah yang dalam istilah para ulama diistilahkan dengan masjid. Akan tetapi tempat sholat khusus dalam rumah, ada tempat khusus dalam rumah, apakah itu masjid ataukah tidak, dengan sedikit khilaf yang dikatakan para ulama, yang sahih bahwasanya itu bukan masjid. Yang sahih bahwasanya itu bukan masjid. Kenapa kita katakan ini ya Tuhan? Karena kita menghukumi itu masjid dan bukan masjid, itu lumayan berat. Karena dalam i'tikaf, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum aqifuna fil masajid, bahwasanya engkau sedang beriktikaf di masjid. Kalau kita hukumi yang di dalam rumah itu masjid, maka konsekuensinya i'tikaf boleh di situ, dan itu fatal. Itu fatal aja sih memang sebagian para ulama mengatakan semacam itu, tapi kalau yang sahih bahwasanya yang ada di dalam rumah itu bukan masuk dalam nama masjid yang ada dalam istilah yang digunakan oleh para ahli ilmu. Allah. Bagaimana kalau hari Id bertepatan pada hari Jumat? Apakah sholat Jumat pada hari itu ditegakkan? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Rasulullah apabila sholat Id tidak melaksanakan sholat apa-apa sampai waktu asar. Ini masalah panjang. Insyaallah Subhanahu wa taala akan kita bahas pada tempatnya tersendiri, dan insyaallah ada bab tersendiri mengenai masalah ini. Apakah pakaian berwarna merah diharamkan dalam sholat atau suka di luar sholat? Bersifat umum. Jadi Rasulullah SAW larangan warna berwarna merah itu bersifat umum. Bagaimana dengan pakaian warna kuning? Apakah ada larangannya dari Rasulullah? Ada larangannya, yaitu pakaian mu'asfar. Rasulullah SAW melarang menggunakan baju mu'asfar. Baju mu'asfar itu baju yang dicelup berwarna kuning dari asfar. Asfar itu adalah celupan yang berwarna kuning, kuning tertentu, kuning tidak semua kuning. Masalah ini pun bersebuah perdebatan panjang di kalangan para ulama. Jadi larangan berwarna kuning itu larangan apa? Tapi aku lihat kuat ahsannya ditinggalkan. Ahsannya itu ditinggalkan, dan ini pun cuma bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum perempuan. Ahsannya warna kuning itu ditinggalkan, meskipun ala sendiri secara pribadi cenderung bahwasanya larangan itu adalah larangan kuning mu'asfar saja dan tidak kepada kuning-kuning yang lain. Allah. Berhias pakai parfum yang mengandung alkohol, apakah boleh? Ini kembali pada satu masalah. Alkohol itu khamar ataukah bukan khamar? Itu pertama. Dengan anggapan bahwasanya alkohol itu khamar, apakah khamar itu najis ataukah tidak? Yang pertama, apakah alkohol itu khamar ataukah tidak khamar? Yang lahir bagi Allah Taala, bahwasanya alkohol itu masuk dalam khamar. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Bahwa semua yang memabukkan itu adalah khamar, dan semua khamar itu terlarang. Dengan kauman di sini berarti alkohol yang dengan kesepakatan kita kalau diminum itu memabukkan, maka dia masuk dalam hukum khamr. Kalau kita patenkan bahwasanya alkohol itu khamr, muncul pertanyaan kedua. Apakah khamr itu najis ataukah tidak najis? Karena kita semua tahu bahwa memakai minyak wangi menggunakan benda yang najis itu enggak boleh. Ada khilaf yang sangat tajam di kalangan para ulama, apakah alkohol itu, apakah khamr itu najis, apakah tidak? Yang sahih, wallahu a'lam bissawab, bahwa khamr itu tidak najis. Apa dalil bahwasanya khamr itu tidak najis? Yang pertama, tidak ada dalil yang sahih menyatakan mengatakan bahwasanya khamr itu najis. Yang ada khamr itu haram. Sedangkan kita tahu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam As-San'ani dalam Subul Salam dan kitab-kitab beliau yang lain, bahwa tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis, meskipun semua yang najis itu haram. Apa contohnya ya? Kalau tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis disentuh. Apa? Racun tikus. Racun tikus itu haram ya? Haram ya? Haram ya kalau diminum, mati. Tapi kalau disentuh, najis atau tidak? Tidak. Jadi tidak semua yang haram itu najis. Baik. Berarti kita butuh dalil khusus untuk menyatakan bahwasanya khamr itu najis. Ternyata tidak ditemukan. Bahkan ditemukan isyarat bahwa khamr itu tidak najis. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan, sama akhirnya itu bahwasanya khamr dan lain-lain itu adalah dari perbuatan setan. Fastanibu min maka syawilah, maka saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah yang pada rata-rata pada menyimpan khamr, semuanya menuangkan khamr itu ke jalan, dibuang, ditumpahkan ke jalan. Yang digambarkan oleh para perawi bahwa saat itu jalan di jalan kota Madinah itu banjir khamr. Banjir bagaimana? Baik. Jadi mana letak pengambilan dalilnya? Seandainya khamr itu najis, maka Rasulullah akan memerintahkan kerja bakti untuk menyirami semua jalan karena barusan dialiri dengan najis. Ternyata Rasulullah tenang-tenang saja, tidak memerintahkan kerja bakti untuk menyirami jalan, menunjukkan bahwasanya khamr itu tidak najis. Menunjukkan bahwasanya khamr itu tidak najis meskipun haram. Jadi, kalau memang khamr itu tidak najis, berarti yang diharamkan adalah minumnya dan bukan menyentuhkannya ke baju atau ke badan. Dan itu yang sahih insyaallah, meskipun ahsannya jangan. Jadi ahsannya jangan. Dan toh sekarang juga minyak wangi non alkohol itu banyak. Jadi ahsannya kita menghindar dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Ini meskipun secara pribadi ada mengatakan bahwa tidak apa-apa, apalagi kalau itu diperlukan misalkan untuk kompres luka atau hal-hal yang lain yang memang perlu untuk menggunakan alkohol. Allah. Apakah masjid di kampung kita masih, jika masjid di kampung kita masih ada bid'ahnya seperti kunut atau zikir berjamaah, bolehkah kita sholat di kampung lain yang lebih sunnah? Kalau pertanyaannya bolehkah, boleh. Boleh aja untuk sholat di kampung lain yang itu ada sunnahnya. Dan kalau memang sholat di kampung lain atau di tempat lain yang ada sunnahnya itu masih bisa dijangkau, maka memang ahsannya sholat di tempat yang di situ bersama orang-orang yang sama-sama menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika seandainya dikhawatirkan ada hujan seperti mendung tapi belum turun hujan, walaupun belum merintik-rintik, apakah boleh sholat id di masjid? Tidak semua mendung membawa hujan. Tapi bagi orang atau bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya mendung semacam ini dipastikan ada hujan, dipastikan ya kawan ada hujan, maka udzur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kembali kepada orang-orang yang punya keahlian. Jadi tidak semua mendung pekat membawa hujan. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah alamat dan sebagai sebuah isyarat bahwasanya hal itu akan membawa hujan. Kalau memang meyakinkan bahwasanya akan membawa hujan, maka itu sebuah udzur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan pergi dengan jalan pulang hanya setengahnya yang berbeda dan yang setengahnya lagi sama, apakah masih termasuk dalam zahir hadis ini semua? Jadi kalau dari rumah perginya ke timur, maka baliknya dari barat. atau baliknya dari utara atau baliknya dari selatan. Itu yang lor ya hari ini. Tapi kalau cuma setengahnya, kita harapkan antum dapat pahala setengah. Meskipun ini ana mengatakan, jadi kalau memang Rasulullah SAW melakukan itu, jadi lakukanlah bagaimana yang ada selama kita. Kecuali kalau jalan ke rumah kita cuma satu, mau apa lagi buat jalan yang lain tidak mungkin. Maka innamal a'malu binniyat, jadi orang itu tergantung pada niatnya masing-masing. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan, terakhir insyaallah dan kita teruskan pada kajian depan. Subhanallah wa bihamdih, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam.